Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali membuka kajian, menyelenggarakannya dan mengadakannya dalam keadaan hujan. Alhamdulillah, nikmat di atas nikmat insyaAllah, sebagai tambahan pahala bagi kita. Kita lanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah. Terakhir, telah kita masuk pada poin yang ke-7. Begitu ya? Atau sampai yang mana? Ada ya? Nuqtatus Sabi'ah. الخاتمة وفيها كلمات مضيئة. Bagian yang ke-7 dari kitab kita ini adalah penutup. Pada penutup ini terdapat beberapa kalimat-kalimat yang sangat indah untuk kita semakin kokoh di atas manhaj salafi ini. Qala Syekh Abdullah ابن عبد الرحيم البخاري رحمه الله تعالى مر معنا أيها الأحبة في هذه الجولة المختصرة تقريرات مهمة. Telah lewat bersama kita, أيها الأحبة, wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, في هذه الجولة, dalam perjalanan kita ini yang ringkas, beberapa takrirat, kaidah-kaidah muhimmatun jiddan yang sangat penting sekali. Yajibu alal mar'i, wajib atas setiap orang, al-haris, yang semangat, ala najati nafsi wa fakakiha, untuk menyelamatkan dirinya dan membebaskan dirinya dari kesesatan. Wajib baginya luzumu ma dallat alaihi minat tamassuki bil amril atiq. Wajib baginya untuk memegangi nas-nas yang menunjukkan kepada kewajiban berpegang teguh dengan ajaran yang terdahulu, tariq salafil ummati salih, yaitu jalannya para salaful ummah yang saleh. Qala Allah jalla wa ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan diridai, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam peribadatannya dengan siapapun. Perhatikan di sini kaum muslimin, kalau sudah ditulis, bagi orang yang ingin selamat dari kesesatan dan mengharapkan masuk pada golongan orang-orang yang selamat, mendapatkan surga meraih jannah dan selamat dari neraka, tidak ada jalan untuknya kecuali dengan dia berpegang teguh dengan nas-nas Al-Quran wa Sunnah yang memerintahkan kita mengikuti para salafus salih. Kemudian Syekh menyebutkan ayat yang terakhir dalam surat Al-Kahfi. Perhatikan sisi istidlalnya beliau. Mengucapkan, membawakan ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan diridai, alias mendapatkan surga dan selamat dari api neraka, maka dia harus memenuhi dua syaratnya. Yang pertama, falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Tulis mas, nanti saya tanya kamu. Santri kalau gak ditanya nanti gak ditulis. Hendaknya beramal dengan amalan yang saleh. Dan yang kedua, jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Dua syarat ini adalah syarat diterimanya amalan saleh, ikhlas karena Allah tanpa syirik. Dan yang kedua, amalan tersebut amalan saleh, yakni sesuai dengan Nabi. Perhatikan sama antum semuanya, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, pengarang kitab ini, menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan wajibnya mengikuti salaf. Menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan kewajibannya mengikuti salaf. Dari sisi mana? Dari sisi tidak mungkin kita bisa bertauhid dan beramal dengan amalan saleh tanpa mengikuti salafus saleh. Tidak akan mungkin kita bisa bertauhid. Bagaimana kita tahu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat dengan baik dan benar? Kalau kita menyimpang dari manhaj mereka, bagaimana mungkin kita bisa beramal dengan amalan yang saleh ketika kita tidak mengikuti as-salaf? Karena seorang ketika menyimpang dari salaf, kemungkinan jatuh pada kesyirikan karena akidahnya menyimpang, atau pasti dia jatuh pada bid'ah kalau tidak mengikuti salafus saleh. Dua kemungkinan ini, imma dia musyrik atau kafir, wa imma dia, atau dia sebagai ahlul bid'ah, yang dua-duanya menyebabkan tertolaknya amalan, tidak selamat dari kesesatan, bahkan dilemparkan ke dalam nar. Karena itu, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan, siapa yang menginginkan untuk selamat dari api neraka dan masuk dalam jannah, wajib mengikuti salaf. Ayatnya apa? Ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, yakni tanpa berbuat kesyirikan, dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan kita mengikuti as-salafus saleh. Sebutkan dua syarat diterimanya amalan saleh. Nah, kamu. Ya kamu, malah tengok-tengok. فهموا؟ Yang keras. Apa? Ringan. Ingat. Ingat apa? Yang benar jawabannya nak. Apa? Yang pertama apa? Ngomong apa mas? Ikhlas. Yang kedua, apa itu mutabah? Nah, yang keduanya, bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara ikhlas dan cara mutabah? Kenapa Syekh menyebutkan ayat ini dalam pembahasan wajib yang ikuti salaf? Ada yang bisa bantu? Belakang coba. Kamu nak. Yang baju coklat. Nah kamu. Yang keras? Tidak akan masuk dalam api neraka. Siapa? Yani tidak akan seorang bisa bertauhid dan mutabah kalau tidak mengikuti salaf. Ya, tulis sama antum nak. Jangan cuma duduk tok tanpa nulis. Ya. Yang berikutnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmal akhir, dan mendapatkan mengharapkan kebaikan nanti di yawmal akhir. Wadzakarallaha katsira, dan bagi siapa yang mengingat Allah dengan banyak, dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menerangkan kalau kita mengharapkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan kenikmatan di akhirat, mendapatkan jannah serta bisa beribadah dengan baik, maka tidak ada contoh bagi kita kecuali pada diri Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau contoh bagi kita. Suri toladan bagi kita adalah beliau. Orang yang sudah mewujudkan ayat ini siapa? Sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dipastikan mendapatkan ridha Allah. Mereka orang-orang yang dipastikan mendapatkan jannah, kenikmatan di yaumul qiyamah. Dan mereka adalah orang-orang yang dipastikan beribadah dengan baik. Mereka para sahabat Nabi. Sehingga bagi kita, kalau ingin mendapatkan ridha Allah, kenikmatan di akhirat kelak, dan bisa beribadah dengan banyak, tak lain caranya adalah dengan mengikuti as-salafus salih. Wahuna azidu ala ma sabaqa nakluhu anil a'immati min habdihim wa hassihim wa amrihim بلزوم طريقة السلف الصالح كلمات نيرات مضيئة نذكر بها إذ ذكرى تنفع المؤمنين. فمن ذلك dan di sini aku akan tambahkan dari nukilan-nukilan yang telah lewat ucapan para ulama, para imam-imam tentang dorongan mereka, anjuran mereka, perintah mereka mengikuti jalan salafus saleh. Aku akan tambahkan kalimat, beberapa kalimat-kalimat nayyirat yang menyinari, mudi'atin yang menerangi. Nudzakiru biha, kita ingatkan saudara-saudara kita dengan nukilan-nukilan ini. Idz dzikra tanfa'ul mu'minin, dikarenakan yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Famin dzalik, di antara nukilan itu adalah ucapan Umar ibn Abdul Aziz. Ucapannya Umar ibn Abdul Aziz. Saya akan bacakan ucapan beliau pelan. Bagi yang mau menulis, silakan ditulis. Sa'ala ahadu ummalil imam Umar ibn Abdul Aziz anil ahwa. Salah seorang pejabat yang dibawa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada beliau tentang hawa nafsu. Tentang hawa nafsu, yakni bagaimana caranya selamat dari hawa nafsu. Faqal, maka beliau mengatakan, amma ba'du fa inni usika bi taqwallah, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Coba lihat ke sini, kita bahas satu persatu. Bertakwa kepada Allah adalah cara untuk kita selamat dari hawa nafsu. Hadirin yang melakukan, untuk lihat sini, hawa nafsu itu ada dua jenis, syahwat dan syubhat. Hawa nafsu ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Syahwat. Yang kedua syubhat. Untuk bisa selamat dari keduanya, kiat pertama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kiat yang pertama. Yang kedua, wal iktisadi fi amrihi, bersedang-sedang dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Iktisad fi amrihi, bersedang-sedang dalam menjalankan perintahnya. Artinya jangan kau berlebihan melampaui batas. Itu bagian dari tipu daya syaitan. Itu bagian dari hawa. Untuk mengatasinya, bersedang-sedang kau dalam melakukan perintah Allah sesuai yang diperintahkan semampumu. Jangan berlebihan. Yang ketiga, wattiba'i sunnatihi, dan mengikuti sunnahnya. Wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani mengikuti aturannya Allah dalam Al-Qur'an dan juga mengikuti aturannya Rasul dalam sunnah beliau. Kalau engkau betul-betul mengikuti itu, aman dan selamat engkau dari hawa. Yang berikutnya, wa tarki ma ahdatha al-muhdithun ba'dahu mimma jarat bi sunnatuhu. Kiat yang berikutnya adalah meninggalkan segala hal-hal baru yang diadakan oleh mereka setelah adanya sunnah Rasul. Ini juga kiat agar selamat dari hawa nafsu. Tinggalkan semua hal-hal bid'ah, muhdatsat, hal-hal baru yang mimma jara bi sunnatuhu, yang sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Waqfu mu'natahu, dan tahanlah engkau dari melampauinya, yakni engkau hendaknya tetap istiqamah di atasnya. Ini kiat-kiat agar selamat dari yang namanya al-hawa. Agar selamat dari hawa nafsu. Ini kiat-kiatnya. Nasihat yang berikutnya, saya bacakan dengan cepat supaya tidak makan waktu. Beliau mengatakan, fa'alaika biluzumi sunnah, maka wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnah. Wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnah. Fa innaha laka bidnillahi ismatun. Karena hal itu dengan izin Allah sebagai benteng yang melindungimu, yang menjagamu dari jatuh pada hawa nafsu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna nasa lam yuhdithu bid'atan, bahwa manusia tidak akan mengada-ada. Saya ulangi, wa'lam, dan ketahuilah, anna nasa lam yuhdithu bid'atan, tidaklah manusia membikin-bikin bid'ah, illa waqad mada qablaha, kecuali telah berlalu, atau kecuali telah ada, ma huwa dalilun 'alaiha wa 'ibratun fiha, kecuali telah ada dalil yang menunjukkan sesatnya hal itu. Saya ulangi, Tidaklah manusia mengada-adakan sebuah bid'ah pun kecuali telah ada dalil yang menghukuminya sebagai kebatilan atau kemungkaran. Kalau sudah perhatikan di sini, hadis Nabi SAW secara umum mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama, karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Ucapan Nabi ini diucapkan dulu, di mana di hari itu belum muncul satu bid'ah pun. Belum muncul satu bid'ah pun. Sehingga kalau ada orang membuat bid'ah hari ini, maka sudah ada hadis Nabi yang menerangkan itu adalah dhalalah, yang menerangkan bahwa bid'ah tersebut adalah sesat, dhalalah, yang tidak boleh bagi kita untuk kita mengikutinya. Karena Nabi memastikan, wa kulla dhalalatin finnar, semua yang dhalalah itu finnar. Sehingga tidak ada satupun orang membuat bid'ah kecuali telah ada dalil dari zaman Nabi yang menunjukkan sesatnya bid'ah itu. Alasannya mengapa? Antum dengarkan kalimat ini. Fa inna sunnata innama sannaha man 'alima ma fi ikhtilafiha min al-khata'i waz-zalal. Dikarenakan sunnah, yakni Islam ini, sesungguhnya tak lain yang sannaha, yang membikinnya, adalah zat yang maha mengetahui. Man alima, yakni zat yang telah mengetahui. Ma fi ikhtilafiha, bahwa segala apa yang berbeda dengan sunnahnya, dengan syariatnya, pasti itu salah, khata', wa zalal, pasti itu menyimpang, wal humki, pasti itu berlebih-lebihan, wa ta'ammuk, pasti itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, antum perhatikan ke sini. Siapa yang membuat Islam? Allah subhanahu wa ta'ala. Islam itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah Islam. Siapa yang menentukan Islam dan sunnah? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuat aturan dari A sampai Z. Dan Allah telah tahu apa saja yang berbeda dengan aturan-aturan yang Allah tentukan dalam Islam, dalam sunnah Nabi ini. Itu pasti salah. Allah itu sudah tahu. Apapun yang berbeda dengan ajaran Allah dalam Islam ini dan bimbingan Nabi dalam sunnahnya, Allah telah ketahui itu salah. Karena itu Allah tidak mensyariatkannya. Allah telah mengetahui itu adalah penyimpangan. Karena itu Allah tidak menetapkannya sebagai syariatnya. Karena itu dengan ini, segala apa yang dianggap oleh manusia sebagai ibadah, padahal Allah tidak memasukkannya dalam syariatnya, maka dipastikan itu adalah bukan ibadah, tetapi kesesatan. Allah telah tahu itu sebelum munculnya kebid'ahan-kebid'ahan itu. Allah telah tahu bahwasanya selain sunnah Nabi adalah sesat. Karena Allah Maha mengetahui. Antum kalau faham ini, masya Allah, ini bagian dari prinsip kita. Kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana kalian mengatakan ini sesat? Ini kan baik. Padanya terdapat zikir, qiraatul Quran, sebuah amalan yang mereka lakukan pada malam tertentu. Padahal Nabi tidak melakukannya. Kata mereka ini baik. Cuma Nabi tidak mengajarkannya. Betul, Nabi tidak mengamalkannya. Ini kami yang membuat. Tapi mana buktinya ini salah? Mana buktinya kalau ini batil? Wong itu terdiri dari baca Quran dan qiraatul Quran serta tasbih, takbir, tahmid kok. Memang dari sisi cara dan bilangan kami menentukan Nabi enggak pernah mengamalkan ini. Tapi mana buktinya kalau ini salah? Jawabannya adalah ini dia. Allah Azza wa Jalla yang menentukan Islam, ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan Allah telah tahu segala apa yang tidak Allah tentukan dalam syariatnya, itu adalah batil. Allah telah tahu. Karena itu yang kamu lakukan dengan caramu ini, tidak Allah tetapkan dari bagian syariatnya. Dengan demikian, ini adalah kebatilan. Allah telah tahu ini adalah batil sebelum kamu mengada-adakannya. Karena Allah yang menentukan Islam wa sunnah telah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq yang Allah tentukan dalam syariatnya, yang Nabi SAW ajarkan dalam sunnahnya, selain ini, tak lain pasti adalah kesesatan. Tidak ada yang lainnya kecuali itu adalah kesesatan. Allah telah tahu itu. Karena itu, Allah tidak memasukkan kebidahanmu bagian dari syariatnya. Paham, mboten, Pak? Mudeng? Anak-anak, paham? Hah? Ini suaranya bisa didengar gak sih? Nobok kalah kali dan kerungura ditakoni kok menung baik. Bocah jen bocah. Bodohnya rung pecah. Angel dijak ngomong. Hah? Hadirin yang kami lakukan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melanjutkan ucapannya sebagai nasihat agar terhindar dari hawa nafsu. Namun sepertinya tidak cukup waktu untuk kita menyelesaikannya, ini panjang. Di situ terdapat hal-hal penting dalam urusan agama kita. Kita akan tunda pada pembahasan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.